Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada hari ini kita masih melanjutkan hadis-hadis yang berbicara tentang sabar. Sekarang kita masuk hadis ke-51, hadis Ibnu Mas'ud. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala, innaha satakunu ba'di asaratun وأمور تنكرونها. Kata Rasulullah, akan datang satu masa setelahku, kondisi di mana orang atau penguasa itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Sifat egoisme tumbuh padanya. Akan datang masa itu. Wa umurun tunkirunaha. Dan ada perkara-perkara yang kalian ketika itu mengingkari kondisinya. Qalu ya Rasulullah fa ma ta'muruna. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau itu terjadi, fa ma ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Minta petunjuk. Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalau keadaan itu terjadi, maka hendaknya kalian tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Kewajiban-kewajiban kalian atas mereka hendaknya kalian tunaikan. Adapun hak kalian, maka tus'alunallah alladzi lakum. Hak kalian yang mereka kuasai tidak diberikan kepada anda, tus'alunallah alladzi lakum. Kalian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hak kalian dikembalikan oleh Allah badan. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di bab as-sabr, karena memang di sana ada kesabaran yang harus kita tempuh ketika kita berjumpa dengan pemimpin yang jahat, pemimpin yang merampas hak-hak rakyatnya. Hadis ini berbicara tentang bahwa akan terjadi satu masa di mana sang pemimpin mengambil hak-hak rakyatnya, mereka pakai sendiri, dia tidak tunaikan kewajibannya, tetapi sebaliknya dia menuntut hak mereka ditunaikan oleh rakyatnya. Maka Rasulullah alaihi wasallam memberikan petunjuk ketika itu kewajiban dan kita telah besar karena menghadapi mereka, yaitu dengan cara kita tunaikan kewajiban kita atau hak mereka kita tunaikan. Sementara atas hak kita sendiri, kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah berkata, innaha satakunu ba'di afarah. Bahwasanya akan terjadi setelahku, kata Rasul, afarah. Hak manusia. Wal asarah, kata Syekh Muhammad Salih Al-Saymin rahmatullah, wal asarah ya'ni al-istithar bisyai amman lahu fi haq. Yang namanya asarah adalah penguasaan, yaitu menguasai sesuatu atas apa-apa yang sesungguhnya harusnya dia punya hak. Masyarakat harusnya punya hak. Tapi haknya masyarakat itu dikuasai oleh sang pemimpin. Yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam ala muslimin wulatu yasta'siruna bi amwalil muslimin. Hadis ini yang dimaukan adalah Rasul sedang menyampaikan berita kepada kita semua bahwa muslimin akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai harta muslimin. Harta muslimin dikuasai oleh mereka. Yusarrifunaha kama syau. Mereka menggunakan harta itu semau mereka. Wa yamna'una al-muslimin haqqahum fiha. Dan sementara muslimin yang punya hak, mereka halangi dari haknya itu. Muslimin yang punya hak tidak diberikan haknya. Wa hadhihi asrah wadh-dhulm. Ini adalah penguasaan. Ini adalah kezaliman min wulat dari seorang pemimpin. Yasta'siru bi amwal alladhi lil muslimin fiha al-haq wa yasta'siru biha li anfusihim anil muslimin. Ini seorang pemimpin yang menguasai harta kaum muslimin yang harusnya kaum muslimin punya hak, mereka yasta'siru biha li anfusihim anil muslimin. Mereka menguasai harta muslimin itu, dikuasai oleh mereka. Dikuasai oleh mereka untuk kepentingan mereka atau kepentingan golongan mereka. Sehingga si muslim atau masyarakatnya tidak memperoleh hak-hak itu. Lah, ketika itu berita itu sampai kepada para sahabat, yang dilakukan sahabat bukan langsung mengambil kesimpulan kalau gitu kita berontak. Tetapi beliau atau mereka bertanya kepada Rasulullah, minta fatwa, minta petunjuk, kalau-kalau itu terjadi di zaman mereka. Qalu ma ta'muruna, ya Rasulullah, kalau kondisi itu menimpa kaum muslimin, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah memberikan petunjuknya. Qala tu'adduna al-haqqa allazi 'alaikum. Kalau masa itu terjadi, ada yang harus kalian lakukan adalah tu'adduna al-haqqa allazi 'alaikum. Engkau tunaikan hak mereka yang ada pada Anda, yang ada pada kalian, yang menjadi kewajiban kalian, kalian tunaikan, kalian jalani. Mereka harus kalian tunaikan, harus kalian jalani. Yang itu sebagai kewajiban kalian. Yani la yamna'ukum istitharihim. La yamna'ukum istitharahum bil mal 'alaikum an tamna'u ma yajib 'alaikum. jangan engkau menjadikan engkau tidak ketika mereka menguasai harta kalian sehingga kalian menghalangi untuk berbuat kewajiban kalian kepada mereka. Jangan sampai ketika mereka berbuat zalim pada kalian lalu menjadikan sebab kalian tidak mau menjalankan kewajiban kalian pada mereka. Maka Syekh pun memberikan contoh kewajiban apa yang harus kita lakukan pada mereka walaupun mereka melakukan kezaliman pada kita, menguasai harta-harta kita. Syekh mengatakan nahwa min as-sam'i wa at-ta'ah wa adam al-isar wa adam at-tashwish alaihim. Kewajiban kita tetap agar kita mendengarkan taat kepada mereka. Dan adam al-isar. Tidak boleh kita menghasut masyarakat, membangkitkan-bangkitkan mereka. Adam al-tashwish alaihim. Tidak boleh kita membuat kekacauan-kekacauan atas mereka. Tidak boleh menghasut. Tidak boleh mengkacaukan kondisi. Seringnya kan, kalau hak kita diambil, maka yang kita lakukan adalah membangkitkan orang untuk berontak. Harapannya, setelah pemberontakan itu terjadi, hak-hak kita akan dikembalikan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, tu'adunal haqqa ladzi 'alaikum. Kalian wajib menjalankan hak mereka yang ada pada kalian, yaitu as-sam' wa ta'ah wa 'adam al-isarah wa 'adam at-tashwish 'alaihim. Untuk kita mendengarkan taat, untuk kita tidak menghasut, untuk kita tidak membuat kekacauan. Lalu apa yang kita lakukan? Maka Syekh mengatakan bal isbiru wasma'u wa'ati'u wa la tanaza'uhum al-amr. Al-amr alladhi a'tahum Allah. Yang harus kita lakukan adalah bersabar. Tetap mendengarkan taat kepada mereka. Jangan sampai kita berselisih dengan mereka. Karena yang memberikan kepemimpinan kepada mereka adalah Allah sesungguhnya. Jadi kewajiban kita adalah bersabar. Untuk tetap mendengar dan taat kepada mereka. Jangan sampai terjadi perselisihan. An-niza' permusuhan dengan mereka. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Adapun atas hak-hak kalian, Rasul mengajarkan kepada kita, وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ اَيْسْأَلُوا الْحَقَ الَّذِي لَكُمْ مِنَ اللَّهِ. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang ada pada mereka. Karena mereka tidak mau memberikan hak kalian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hak-hak kalian. Wa tas'alun Allah ala dilakum. Ini adalah ucapan Rasul. Tuntunan Rasul ketika fitnah yang seperti ini ada di hadapan kita. Ketika wulat sang pemimpin kita berbuat zalim, merampas harta-harta kita, mengambil hak kita, maka bersabarlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Dia menerangkan wa tas'alunallaha alladzi lakum, ai is'alullah ayyahdihim hatta yu'addukum al-haq alladhi 'alaihim lakum. Kalimat wa tas'aluna Allah alladhi lakum, mintalah kalian kepada Allah atas hak-hak kalian yang ada pada mereka, yang di mereka itu. Maknanya, kata Syekh, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga pemimpin itu bisa menjalankan hak kalian yang ada pada mereka. Jadi, Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita dalam kalimat latas'aluna Allah alladzi lakum, kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita walaupun mereka zalim sama kita, walaupun mereka merampas hak-hak kita, kita doakan. Kita mohon kepada Allah agar si penguasa yang zalim itu diberi hidayah agar mereka bisa menjalankan kewajiban mereka memberikan hak kita. Hatta tu'addukum al-haq alladhi 'alaihim lakum. Lihat, bukan sebaliknya. Yang sering terjadi kan di zaman, justru ketika kita melihat pemimpin yang tidak menunaikan kewajibannya, kebanyakan masyarakat adalah mencerca, bahkan sebagian lagi melaknat. Anda bayangkan, kalau seorang pemimpin kita laknat, arti laknat itu kan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau mereka jauh dari rahmat Allah, apa yang terjadi? Tambah bengis, tambah jahat, tidak tahu jadi baik. Tambah jauh hak antum, tambah diambil oleh mereka. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Rab, berikanlah hidayahnya ya Rab. Ya Allah ya Rab, berikanlah bithanah salihah kepada mereka, teman-teman yang baik, sehingga bisa memberikan nasihat yang baik kepadanya. Kita doakan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga bisa menunaikan kewajiban-kewajiban mereka atau bisa menunaikan hak-hak kalian, memberikan hak-hak kalian kepada antum. Wa hadza min hikmat Nabi SAW. Ini merupakan hikmah dari hikmah Nabi Sallam. Fa'innahu alaihi salatu wassalam aluma anan nufus syakhiha wa ana lan tasbir alaman yasta'sir alaihim bihuquqihim. Nabi tahu bahwa jiwa ini tidak terima kalau hak-haknya itu diambil. Sesungguhnya dia masa sayang atau pelit kalau hak-haknya itu diambil, tidak sabar mereka atas penguasaan hak-hak mereka. Walakinna alaihi salatu wassalam arsyada ila amrin qad yakunu fil khair. Akan tetapi, Nabi SAW memberikan petunjuknya kepada suatu keadaan yang lebih baik, yaitu doa. Wadhalika bi'an tu'addi وَذَلَكَ بِأَنْ عَدِّ مَا يَجِبْ عَلَيْنَا. Itu dengan kita menjalankan apa yang wajib atas kita. Seperti وَغِرِ ذَلِكْ hendaknya kita tetap mendengar dan taat dan tidak memusuhi kepada mereka. Apa yang lainnya yang menjadi kewajiban kita? Wa nad'ullah lahum bi'ayyutuna ahqana, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa menunaikan, memberikan hak-hak kita. Wa kana fi hadza khair min jihatain. Kalau ini terjadi, maka ada kebaikan dari dua sisi. Sang pemimpin jadi baik, dan hak kita pun kembali akan ditunaikan. Akan tetapi kalau kita melaknat, justru tidak ada kebaikan yang tidak kita peroleh. Justru sebaliknya. Kalau kita bisa cuma melaknat pemimpin kita, justru kerugian yang akan kita peroleh. Tidak menjadi baik untuk mereka. Kalau Allah jauhkan rahmatnya dari pemimpin kita, kita pun akan mendapatkan efeknya. Wa fihi dalil ala nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam li anu akhbara bi amrin waqa'a fa innal khulafa wal umara mundu ahdi ba'idin kanu yasta'siruna bil mal. Ini adalah bentuk nubuwah Rasul, yaitu Rasul mengabarkan akan suatu keadaan yang waktu itu belum terjadi. Bahwa Rasul mengabarkan akan terjadi al-khulafa wal-umara, para pemimpin, para raja. Sejak zaman dahulu, mereka menguasai harta. Yang namanya pemimpin, para raja, itu memang kebanyakan mereka menguasai harta. Fanajiduhum ya'kuluna israfan wa yashrabuna israfan wa yalbisuna israfan wa yaskununa israfan wa yarkabuna israfan. Mereka terlalu berlebihan dalam makan. Ya. Mereka setelah menguasai harta, punya masyarakat, harta itu dipakai, digunakan untuk makan oleh mereka dengan tata cara makan yang berlebih-lebihan. Minum juga berlebih-lebihan, berpakaian juga berlebih-lebihan. Mereka membangun tempat tinggal atau istana juga berlebih-lebihan. Dan kendaraan yang mereka gunakan juga berlebih-lebihan. Makan yang harusnya cukup, misalkan dengan 10 atau sampai 50 ringgit, mereka merasa tidak cukup. Maka makan mereka lebih dari 30 ribu mungkin ringgit atau 50 ribu ringgit. Kalau pakai pakaian, mungkin yang orang umumnya bisa cukup dengan berapa ringgit, dia bisa ratusan ringgit atau 1000 ringgit lebih. Tempat tinggal bisa jutaan ringgit. Tidak cukup dengan di bawah 1 juta. Tapi mungkin bisa 10 juta atau lebih dari itu. Walhasil, mereka berlebihan dalam menikmati harta milik rakyatnya. Waqad ista'tharu bimalin nas lil masalih anfusihim khassah. Mereka menguasai harta manusia untuk kepentingan mereka sendiri, khusus untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi dikuasai harta itu lalu dibelanjakan untuk kepentingan pribadi. Walakin hadza la ya'ni an nanza' yadan min ta'ah au nunabidahum. Akan tetapi walaupun kondisi seperti ini, tidak boleh, tidak menjadikan dalil kita bolehnya menarik dari ketaatan atau menyelisihi mereka, memisah dari mereka, bukan dalil ketika pemimpin kita zalim, ketika pemimpin kita menguasai harta-harta itu menjadikan sebab bolehnya kita menyelisihi atau mengangkat ketaatan kita darinya. Bukan itu. Tidak bisa ini jadi dalil. Tal nas'alallah alladzi lana wa naqum bil haqq alladzi alaina. Bahkan yang harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah atas hak-hak kita yang direbut oleh mereka, dan kita tunaikan kewajiban kita yang itu merupakan hak-hak mereka. Wa fihi istimal al-hikmah fil umur alifat taqtadi al-itharah fa'inau la syak ana isti'tar wulat bil mal duna ra'iyah yujab an tatawar ar-ra'iyah bitalibi haqqiha, walakin Rasulullah sallam amar bis sabr alha ada. Di sini menunjukkan bahwa kita harus menggunakan hikmah dalam perkara menghadapi kondisi yang demikian. Karena bisa jadi seseorang menghasut ketika haknya tidak ditunaikan oleh pemerintah, dia bisa jadi menghasut karena disebabkan oleh penguasaan dari sang pemerintah itu tadi. Ketika pemerintah menguasai harta muslimin atau harta masyarakat, akan terjadi apa? Al-itharah, penghasutan, menghasut orang untuk ribut, memberontak dari masyarakat. Akan tetapi ketika itu, yang diajarkan oleh Rasul alaihissalam adalah kita bersabar dari pemerintah, dan kita tunaikan kewajiban kita, dan kita memohon atas hak-hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah hendaknya kita bersabar kepada ulatul umur kita ketika mereka berbuat sesuatu yang kita tidak suka. Ketika hak-hak kita diambil oleh mereka, hendaknya kita bersabar, kita memohon kepada Allah, kita doakan agar mereka tetap mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.